Apa yang harus saya lakukan jika di rumah setiap habis lebaran ada tradisi baca-baca makanan? Apakah makanan itu boleh saya baca, saya makan atau tidak? Ya makanannya kan halal kan? Iya. Disembelih dengan cara yang halal, kan begitu? Kalau dia makan tidak ada masalah. Dia makan tidak ada masalah. Itu sebagian dari hal yang tidak mempengaruhi halal haramnya makanan.